hasra lawan setan melalui manisnya harta. Apabila kita tergoda, sikap terpuji akan sirna. Semoga Allah melindungi penegak keadilan. Apabila kita tergoda, sikap terpuji akan sirna. Semoga akan musnah kehidupan di bumi. Bila bom nuklir diledakkan, akan musnah kehidupan di bumi. Hawa panas menyelimuti bumi, membakar semua yang di bumi. Hawa panas menyelimuti bumi, membakar semua yang di bumi. Asap hitam mendadak, udara dingin membeku. Sungguh ngeri akibat bom nuklir. Ho ho ho. Bila bom nuklir diledakkan, akan musnah kehidupan di bumi. Bila bom nuklir diledakkan, kehidupan di bumi. Hawa panas menyelimuti bumi, membakar semua yang di bumi. Hawa panas menyelimuti bumi, membakar semua yang di bumi. Langit gelap tertutup asap hitam, mendadak udara dingin membeku. Sungguh ngeri akibat bom nuklir. Ho ho ho. Membeku flora fauna manusia dan bangunan, semua hangus kemudian membeku. Orang yang selamat matanya buta, sekujur badan tumbuh tumor ganas, lebih sakit daripada yang mati. Orang yang selamat matanya buta, sekujur badan tumbuh tumor ganas, lebih sakit daripada yang mati. Ho ho ho. Saja obat yang berguna, lipat gandakan hasil pertanian, agar tak ada wabah kelaparan, demi kesejahteraan manusia. Hentikan saja produksi bom nuklir. Ho ho ho. Bila bom nuklir diledakkan, akan musnah kehidupan di bumi. Bila bom nuklir diledakkan, akan musnah kehidupan di bumi. Wahai pencipta bom nuklir terlaknat, hasil pertanian. Agar tak ada wabah kelaparan demi kesejahteraan manusia, hentikan saja produksi bom nuklir. Lama-lama, oh. Bukan insya Allah terkabul, doamu kan terkabul. Yeah. Setiap insan mataharinya Hatiku terharu melihat Walau panas membara tiada gelisah, puncaknya haji di padang Arafah. Walau panas membara tiada gelisah, karena iman dan penuh keyakinan, semua dosa akan mendapat ampunan. Semua dosa akan mendapat ampunan. Hatiku terharu melihat suasana, terkumpul di sana semua bangsa. Hatiku terharu melihat suasana, terkumpul di sana semua bangsa. Semua sama, tiada beda, yang muda belia, yang tua renta, semuanya menghadap Allah yang Maha Kuasa. Thank you. Afrika kekeringan, ASEAN perdamaian, Persia pertikaian. Sungguh asik dunia dalam berita. Satu mengobati, yang lain menyakiti. Ada satu yang lucu, hewan mulai maju. Kera menyandang bedil, manusia senang bukil. Sungguh asik berita dalam dunia. Ya dalam berita, berita.